betapa hati rindu pada dirimu. Duhai kekasihku, semoga kita dapat bertemu lagi seperti dahulu. Aku sangat rindu lincahmu, come on.